Jika hanya bermodal kata-kata, bisakah kau sebut itu cinta? Jika hanya bermodalkan kuota, diam saja kembali ke surga. Cinta macam apa? Hanya di mulut saja. Kamu bukan manusia. Kamu seperti nyamuk malaria, datang untuk menyakiti. Tak bisa buat diri bahagia, untuk apa kau di sini? Mengeluarkan kata-kata indah, lalu kau tinggal pergi. Besar bicara, kecil cintanya. Cinta macam apa? Hanya di mulut saja. Malaria datang untuk menyakiti. Tak bisa buat diri bahagia, untuk apa kau di sini? Mengeluarkan kata-kata indah, lalu kau tinggal pergi. Besar bicara, kecil cinta. Jika tak bisa buat diri bahagia, untuk apa kau di sini? Mengeluarkan kata-kata indah, lalu kau tinggal pergi. Besar bicara, kecil cintanya. Kamu besar bicara. Kecil cintanya.